Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala jalla fi 'ulah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membaca penjelasan dari hadis yang ke-14, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh sahabat yang membutuhkan sesuatu atau sahabat yang memerlukan bantuan, Rasul tidak bisa memenuhinya, tapi Rasul menawarkan bantuan kepada para sahabat dengan sabda beliau, isfa'u tu'jaru, berilah pertolongan kepada orang ini, niscaya kalian akan dibalas. Yaqdillahu ala lisani rasulihi masya'a. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan lewat lisan rasulnya apa yang Allah kehendaki. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, yang sangat agung. Sudah kita sebutkan pokok yang sangat besar dalam agama ini, ya, yaitu seseorang berusaha untuk memberikan bantuan, memberikan mediasi kepada saudaranya, apapun bentuknya, nah, dan apapun keperluannya, selama itu bukan kemaksiatan. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-15. Al-hadithul khamisu asyar, hadis yang ke-15. Qala rahimahullah. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nasa manazilahum, rawahu Abu Dawud. Dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia itu pada posisi masing-masingnya mereka. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, sebagaimana nanti dijelaskan oleh beliau rahimahullah, nah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tentang hadis ini. Ya. Awal kali beliau menjelaskan, qala rahimahullah, ya lahu min haditsin hakim. Beliau mengatakan betapa bagusnya hadis ini, hadis yang termasuk hadis yang sangat bijaksana, ucapan Rasul yang sangat bijaksana, pendek tapi apa? Nah, sangat luas sekali cakupannya, nah, dan perlu kita terapkan. Yaitu tadi sabda Rasul, anzilun nasa manazilahum, anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia itu sesuai posisi mereka masing-masing. Banyak sekali manusia yang tidak ngerti dengan kondisinya, bahkan pribadinya sendiri dia tidak tahu di mana posisinya. Banyak di kalangan ikhwah yang kadang sakit hati karena merasa kurang diposisikan. Nah, jauh pindah dari negeri sana ke negeri sini, merasa tidak diakui. Nah, kenapa? Melihat ikhwah lain ya, yang pindah ke tempat yang sama, nah, kadang ditanya, kadang disapa, kadang ditempatkan, kadang dicarikan kebutuhannya, merasa beda sikapnya dengan apa yang dilakukan ikhwah kepada dirinya, atau bahkan pengurus pondok kepada dirinya, merasa sakit hati, kemudian apa? Futur. Waliyadzubillah. Mungkin diantaranya tidak tahu dengan sabda Rasul SAW yang seperti ini. Nah, maka beliau ya, menjelaskan awal pertama kali hadis ini, ya lahu min haditsin hakim, betapa bagusnya hadis ini, termasuk dari hadis yang sangat bijaksana. Tapi kita lihat penjelasannya. Qala rahimahullah, fihi, pada hadis ini, al-hathu li ummatihi ala mura'atil hikmah, dorongan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga hikmah, berlaku hikmah. Fa innal hikmata wad'ul asya mawadhi'aha, karena yang namanya hikmah itu meletakkan sesuatu tepat pada posisinya. Watanziluha manazilaha, dan tempat atau tepat ya, menempatkan sesuatu pada tempat yang layak. Wallahu ta'ala hakimun fi khalqihi wa taqdirihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha bijaksana terhadap makhluknya dan juga bijaksana terhadap keputusan-keputusannya. Wa hakimun fi syar'ihi wa amrihi wa nahyihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bijaksana dalam syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Wa qad amara ibadahu bil hikmati wa mura'atiha fi kulli syai'in. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlaku hikmah, untuk menjaga sikap hikmah dalam segala sesuatu. Wa awamirun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa irsyadatuhu kulluha taduru 'alal hikmah. Begitupun ya, perintah-perintah Nabi, nah, penjelasan-penjelasan Nabi, tuntunan-tuntunan beliau, seluruhnya itu berkisar dalam hikmah, berkisar di atas hikmah. Faminha, di antaranya hadal hadis al jami', sebagaimana yang ada pada hadis yang jami' ini, hadis yang mencakup segala perkara, termasuk hadis ini, hadis jami'. Idh amara an nanzilanna samanazilahum. Di sini Rasul memerintahkan untuk memposisikan manusia tepat pada posisi mereka masing-masing. Wadzalika fi jami'il muamalat. Ini berlaku untuk seluruh muamalah, untuk seluruh amalan. Wa jami'il mukhatabat, dan seluruh percakapan-percakapan, obrolan-obrolan. Wa ta'allum wa ta'lim. Belajar dan mengajar. Ya. Buat apa ada kelas-kelas? Kelas dewasa, kelas besar, anak kecil, orang tua. Udah samakan saja, kan namanya juga belajar agama. Nah, ini dalam rangka seperti ini. Ya. Dalam mengajar dibedakan yang anak kecil dengan yang dewasa. Nah, itu untuk memposisikan manusia, memposisikan kaum muslimin dengan tepat, mengajak bicara supaya lebih tepat. Taib. Famin dalik, dan di antara hal tersebut annanna sakisman. Perlu diketahui bahwa yang namanya manusia itu ada dua bentuk. Manusia ada dua bentuk. Ya, kita kan berhadapan dengan manusia. Seluruhnya itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Qismun lahum haqqun khasun. Ada orang-orang yang memiliki hak khusus. Kal walidain wal aulad wal aqarib. Seperti orang tua, anak-anak, anak-anak kandung, aqarib, karib kerabat, wal jiran, wal ashab, wal ulama, tetangga, teman, para ulama, wal muhsinin bihasbi ihsanihim al-am wal khas. Begitu juga para muhsinin, ya, sesuai dengan pemberian mereka, baik secara khusus atau secara umum. Nah, maka ini golongan khusus. Ya. Ini golongan khusus orang-orang seperti ini. Fa hadza al-qismu tanziluhum manazilahum. Maka golongan yang seperti ini itu akan diposisikan sesuai posisi mereka. Al-qiyam bihuquqihim al-ma'rufah syar'an wa 'urfan. Mereka harus diposisikan melaksanakan hak-hak mereka, ya, dipenuhi hak-hak mereka yang ma'ruf secara syar'i atau secara adat. Minal bir, dari bentuk kebaikan, wasilah, dan bentuk komunikasi, wal ihsan, berbuat baik, wat tauqir wal wafa wal muasat, memuliakan, kesetiaan, dan juga ada bentuk-bentuk kebaikan. Wa jami'i ma lahum minal huquq, dan seluruh hak-hak yang mereka miliki. Fahaula yumayyizuna an ghairihim bihadhil huquq al-khassah. Maka mereka itu dibedakan dari orang lain, ya, dari hak-hak yang khusus ini. Nah, maka kita harus memposisikan orang-orang yang seperti ini. Nah, ada yang datang ustaz, ya perlakuannya beda dengan datang orang tua wali yang biasa saja. Maka kita sebagai orang tua wali misalkan menengok anak kok biasa-biasa aja ya. Kalau ustaz itu datang kok, ya, segala disodorkan, dipanggil sana sini. Nah, ingat hadis ini. Nah, ya, ketika sudah mengerti hadis ini, maka orang pun ya akan sadar di mana posisinya dia. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa qismun laisa lahum maziyatun ikhtisasun bihaqqin khasin. Kelompok kedua adalah manusia yang mereka tidak memiliki keistimewaan khusus dalam hak. Enggak ada keistimewaan khusus. Wa innama lahum haqqul Islam wa haqqul insaniyah. Hanya saja mereka memiliki hak seorang muslim, hak keislaman dan hak manusiawi. Ya. Fa haula'i haqquhum mushtarak. Maka hak mereka itu umum. Antamna anhumul adza wadh-dharar biqaulin aw fi'lin. Di antaranya, ya, kita tidak menyakiti mereka, kita tidak memberikan madarat kepada mereka baik dengan ucapan atau perbuatan. Nah, wa antahubba lil muslimin ma tuhibbu li nafsih ma tuhibbu li nafsik minal khair wa takrahu lahum ma takrahu laha minas syarr. Begitu juga engkau mencintai kaum muslimin secara umum, sesuatu yang engkau cintai untuk dirimu sendiri dari bentuk kebaikan, dan tidak suka, ya, dengan sesuatu yang menimpa kepada mereka seperti tidak sukanya menimpa kepada diri sendiri. Bal yajibu man'ul adza an jami' nau'il insan. Bahkan kalau seperti ini, ya, kita wajib untuk menahan, ya, kejelekan dari seluruh manusia, wa isalu ma taqdiru alaihi lahum minal ihsan, dan kita memberikan apapun yang kita mampu bagi seluruh manusia berupa kebaikan. Nah, kita berusaha. Ya. Jadi ini hak umum. Ya. Hak umum. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mengetahui dua jenis manusia ini, kita datang ke suatu tempat. Nah, kita harus sadar posisi mana kita ini. Ya, punya hak umum atau hak khusus. Ya. Maka jangan apa? Nah, jangan terus kita menuntut kepada orang-orang yang kita datangi. Nah, karena setiap orang punya hak masing-masing. Ya. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa mimma yadkhulu fi hadza, dan perkara yang termasuk dalam hadis ini juga, an yu'ashirul khalqa bihasbi manazilihim. Seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, ini disesuaikan dengan kedudukan mereka. Fal kabir lahu tauqir wal ihtiram, yang sepuh tentunya mereka punya hak untuk dimuliakan, ya, hak untuk dihormati. Wasagir yu'amiluhu birrahmah warifqah almunasabah lihalihi, yang kecil itu perlu diperlakukan dengan kasih sayang, lembut, sesuai dengan kondisi mereka. Kecilnya TK sama, tidak akan sama dengan kecilnya banin misalkan. Ya. Perlakuannya beda, jelas beda. Ya. Dan itu harus disadari. Ya, itu harus apa? Disadari. Nah. Wan nadhir yu'amiluhu mimma yuhibbu an yu'amilahu bihi. Dan orang-orang yang sebaya itu diperlakukan sesuai dengan apa yang dia sukai. Ya. Walil hakun khausun biha. Berbeda dengan ibu, ibu punya hak khusus. Ya. Waliz zauja hakun akhar. Untuk istri juga punya hak lain, suami punya hak lain. Wa yu'amilu man yudillu alaihi wa yathiqu bihi. Ya. Diperlakukan dengan merendah hati kepada mereka dan juga ya, dengan penuh kepercayaan kepada mereka. Ya. Wa tawassu' ma'ahu, juga memberi kebebasan dengan mereka. Bebas dengan mereka itu perlakuannya. Nah. Ma la yu'amilu bihi man la yathiqu bihi wa la yudhillu 'alaihi. Dengan perlakuan-perlakuan yang beda ketika kepada orang-orang yang kita tidak mempercayakan kepada orang tersebut, tidak memberi kepercayaan, bahkan tidak merendah hati kepada orang tersebut. Nah, beda. Nah. Berikutnya wa yatakallamu ma'al muluk wal arbab. Wal arbab birriasat bil kalamil layyin al munasib limaratibihim. Juga dalam berbicara dengan para pemimpin atau presiden. Ini dengan ucapan yang lembut yang sesuai dengan derajat mereka. Nah, kamu kalau ngomong sama ya Pak Gubernur banyak ya nasnisnya. Ya, disesuaikan. Ya. Nah, banyak istilah apa itu? Ya. Istilah-istilah yang asing misalkan. Nah, ya diposisikan orang itu. ya, dari ucapan. Kalau sama ikhwan kok kamu ngomongnya kayak gitu aja ya, biasa-biasa aja. Kalau sama dia kok ngomongnya kayak gitu. Nah ini dia. Bukan bergaya-gaya, bukan. Ya, memposisikan seseorang ya, pada tempatnya. Nah, walihada qala ta'ala li Musa wa Harun. Dengan dasar ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, berfirman untuk Nabi Musa dan untuk Nabi Harun. Padahal yang dihadapinya adalah Fir'aun. Allah ta'ala berfirman dalam surah Thaha, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah kepada dia, berkatalah kalian kepada dia dengan ucapan yang lembut supaya atau mudah-mudahan dia itu sadar dan ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, hatta kepada orang kafir ya, kepada non muslim. Nah, kalau posisinya memiliki posisi kedudukan, nah, maka posisikan tetap. Ya. Taib. Wa yu'amilul ulama bitauqir wal ijlal wa ta'allum. Juga kita berperilaku kepada para ulama dengan memuliakan, meninggikan ya, dan belajar. Wa tawadhu' lahum, rendah hati kepada mereka. Wa idharul iftiqar wal hajah ila ilmihim annafi'. Juga menampakkan kebutuhan kita ya, terhadap ilmu mereka yang bermanfaatnya. Wa kathratu du'a lahum, juga memperbanyak doa kebaikan kepada mereka. Nah, kita punya guru. Nah, ketika menceritakan guru, doakan ya, hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Semoga Allah memelihara beliau. Semoga Allah tetap meluruskan beliau. Nah, mendoakan kepada guru. Khususan waktu ta'limihim ya, wa fatawahum al-khasah wal-amah. Nah, terlebih lagi di waktu mengajar mereka ya, dan juga ketika memberikan fatwa ya, baik secara khusus atau secara umum. Nah, wa min dhalik, berikutnya di antara yang termasuk pembahasan hadis yang telah kita baca tadi, amru sigar bil khair, memerintah kepada yang lebih kecil untuk melakukan kebaikan. Wa nahyuhum anisyar bir rifqi wat targhib, melarang mereka dari kejelekan dengan lemah lembut dan penuh motivasi. Ya, kalau ke anak kecil penuh motivasi. Beda ya dengan yang setara. Ya. Taib. Wa yadullu ma yunasibu minad dunya litansyitihim wa tawjihihim ilal khair. Juga bisa saja memberi hadiah ya, dari perkara dunia, apapun itu, buku tulis, makanan, minuman, memberi hadiah kepada anak-anak kecil itu ya, supaya mereka lebih rajin ya, dan supaya mereka lebih bisa diarahkan untuk melakukan kebaikan. Wajtinab al-unuf al-qawli wal-fi'li, juga kita harus menjauh dari ya, sikap sombong baik secara ucapan atau secara perbuatan. Nah, walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bisalah lisab'in sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika sudah mencapai 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Pukul mereka untuk mengerjakan sholat kalau tidak mau, kalau sudah 10 tahun. Beda sikap? Beda. Iya. Beda sikapnya. Apakah sudah wajib mereka sholat? Nah, rata-rata belum balik kalau 7 dan 10 tahun. Tapi beda? Beda. Iya. Wa kadzalika salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a mu'allafati qulubihim. Mu'allafah qulubuhum. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang yang sedang dilembutkan hatinya. Ya, minal ata'a dunyawi al-katsir. Rasul memberikan berupa pemberian dunia yang banyak. Ma yahsulu bihi ta'lif, sesuatu yang ya, diberikan itu bisa meluluhkan hatinya. Wa yatarattab 'alaihi minal masalih, yang itu akan berkelanjutan ya, dengan akan dia lakukan berbagai bentuk kebaikan. Walam yaf'al dzalika ma'a man huwa ma'ruf bil iman as-shadiq. Ya. Rasul tidak melakukan hal yang serupa kepada orang yang sudah terkenal keimanannya, sudah diketahui keimanannya bahwa imannya itu jujur. Ya, tidak terus memberi terus kepada orang yang sudah tahu keimanannya itu jujur, keimanannya itu ikhlas, perbuatannya itu ikhlas. Rasul tidak terus memberi kepada orang-orang itu. Ya. Maka tanzilan linnas manazilahum, itu dalam bentuk memposisikan manusia ya, dalam posisi-posisi mereka masing-masing. Nah, qala rahimahullah berikutnya, wa kadzalika yukhatabu az-zawjah wal aulad as-sighar bil khitabil la'iq bihim alladhi fihi bastuhum. Begitu juga ketika mengajak bicara kepada istri, atau kebalikannya istri kepada suami ya, mengajak bicara kepada anak-anak yang masih kecil dengan pembicaraan-pembicaraan yang layak bagi mereka, yang masih terjangkau oleh akal mereka. Nah, wa idkhalus surur alaihim, juga ya, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Nah, ini beda kalau bicaranya kepada teman, kalau kepada anak seperti ini. Ya. Apalagi kepada murid yang sudah dewasa misalkan, ya beda, bukan seperti ini. Ya. Tidak seperti ke anak-anak, tidak. Nah. Taib. Wa kadzalika min tanzilin nas manazilahum. Begitu juga termasuk memposisikan manusia nah, pada posisi mereka antaji alal wadhaif ad-diniyah wa dunyawiyah al-mumtazijah minha lil aqfa al-mumayyizin lil aqfa al-mumayyizin. Begitu juga engkau memberikan tugas duniawi atau tugas agama ya, yang bentuknya berbeda-beda, ya, kepada orang-orang yang sudah mayiz misalkan, ya, ini udah ngerti ini, kamu kasih tugas untuk jadi imam di sana, ya, kamu kasih tugas untuk ngajar baca Iqra di situ, ya, kamu dikasih tugas, ya, untuk mimpin kerja bakti di sana, ngontrol kerja bakti di situ. Nah, ini alladzina yufaddiluna ghairahum, yang mereka punya kelebihan masing-masing daripada yang lainnya. Fi wilayati tilkal wadhifah, dalam penguasaan tugas-tugas tadi. Ya, ini harus sadari, ya. Harus sadari ini. Ketika antum sudah besar, kemudian sekarang kita banyak acara. Fulan, antum di sana. Fulan, antum di sana. Ana ya, kebagian gini terus. Jangan seperti itu, ya. Tapi pengurus, asatidzah, ustadz-ustadz di sini, ikhwah-ikhwah di sini, berusaha memposisikan kita sesuai dengan posisinya. Nah, kalau kita dipercaya seperti itu, ya, sudah kita lakukan. Itulah yang dipercayakan oleh, ya, mereka kepada kita. Lakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, karena ingat hadis ini, ya, orang mukmin yang baik akan memposisikan orang-orang sesuai dengan posisinya. Kalau antum memiliki keahlian yang lain, memiliki kemampuan yang lain, Allah Ta'ala akan memposisikan kalian pada posisinya. Dan itu pun akan diketahui oleh makhluknya. Ya. Sebagaimana dorongan dari Rasulullah SAW ini. Taib. Fama'lumun anna wilayatal mulk, annal wajiba fiha khususan wa fi ghairiha umuman. Dan diketahui juga bahwa kewenangan pemimpin, ya, bahwa di situ ada yang wajib dan ada yang khusus, ya. Dan pada masalah-masalah itu, ya, ada yang umum juga, ya. Musyawarah ahlil halli wal aqli fi tauliyati man yasluhu laha mimman yajma' bainal quwwah wasyaja'ah wal hilm. Mengajak musyawarah orang-orang yang, ya, ahlul halli wal aqli, ya, punya kemampuan, punya potensi untuk dibawa musyawarah, ya, untuk melakukan sebuah kebaikan. Mereka orang-orang yang memiliki keteguhan, memiliki pengertian yang dalam kepada orang lain. Nah, itu apa? Penguasa seperti itu. Ya. Jadi, loh, si fulan diajak musyawarah kok anak enggak? Ya. Anak juga kan sama orang sini. Ya. Ini harus diketahui yang seperti ini. Ya. Nah, setiap orang itu akan diposisikan pada posisi masing-masing. Ya. Nah, wa ma'rifah siyasiyah, wa ma'rifatus siyasah ad-dakhilah wal kharijah, wal kharijiyah, ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Nah, dan juga akan diajak musyawarah orang-orang yang memiliki, ya, pengetahuan terhadap kebijakan umum dan kebijakan khusus, kebijakan luar, kebijakan dalam. Man lahul quwwah al-kifayah litanfidzil adl. Orang-orang yang mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menerapkan keadilan. Wa isalil huquq ila ahliha, dan menyampaikan hak-hak kepada yang semestinya diberi. Warad'ud dhulmah wal mujrimin wa ghairi dhalik mimma yadkhulu fil wilayah. Dan mencegah kekacauan, kezaliman, nah, kriminalitas dan selain dari itu yang termasuk dalam al-wilayah, termasuk dalam kekuasaan. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah berikutnya, wa kadzalika walayatul qadha yakhtaru laha al-a'lam bisyar'i wa bil waqi al-afdal fi dinihi wa aqlihi wa sifatihi al-hamidah. Nah, begitu juga wilayah atau walayatul qadha. Nah, masalah hukum, masalah pemutusan perkara, nah, akan dipilih untuk masalah ini adalah orang-orang yang tahu tentang syariat dan tahu tentang realita. Nah, dan yang paling afdal adalah orang yang memiliki agama, memiliki akal yang bagus, memiliki sifat yang terpuji. Nah, berikutnya, wa kadzalika wilayatul imamah fil masajid wal jumu'ah wal jama'ah. Begitu juga dalam pemerintahan atau penjagaan kepemimpinan masjid, jumaah atau jamaah, ya, masyarakat, atau ketika sholat Jumat, yakhtaru laha al-a'lam bi ahkamil ibadat al-atqa thumma al-amthal fal-amthal. Dipilih untuk itu semuanya orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum ibadah-ibadah tadi, yang paling takwanya, ya, kemudian dipilih yang semisal dari itu dan seterusnya. Wa kadzalika wilayatu qiyadatil juyush. Begitu juga pemilihan untuk pemimpin perang. Ya. Yukhtaru laha ahlul quwwah wa syaja'ah wa ra'yi wa nushi. Dipilih untuk pemimpin perang, panglima perang itu orang yang kuat, pemberani, ya, punya taktik, nah, dan punya cara. Nah, wal ma'rifah li fununil harb wa adawatiha. Dia mengetahui, nah, seluk-beluk peperangan dan alat-alat perangnya. Wa may yattabi' dzalika mimma tatawaqqaf 'alaihi hadhihi al-wadhifah al-muhimmah allati hiya min ahammil wadha'if wa akhtariha. Dan segala sesuatu yang mengikuti hal tersebut, ya, dari tugas-tugas yang penting, yang itu merupakan perkara-perkara yang sangat inti dari tugas panglima dan bahayanya menjadi panglima. Ila ghairi dhalik minal wilayatil kibar wassigar. Begitupun yang lainnya, ya, dari pemegang kekuasaan baik itu besarnya ataupun kecilnya. Fa inna hadha khilatun fi qaulillahi ta'ala, ini termasuk dalam firman Allah ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata an amanati ila ahliha. Dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah kepada yang berhak, kepada ahlinya. Wa hadhihi al-wilayat min a'dhami al-amanat. Dan yang namanya kepemimpinan seperti ini termasuk ya, amanah yang paling besar. Ya. Fa yata'ayyan an tu'addi ila ahliha. Maka pastikan ya, hal tersebut diberikan kepada ahlinya. Nah. Taib. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, nah, beliau pernah ditanya bagaimana kalau ada orang yang soleh tapi tidak bisa taktik perang. Tapi ada orang muslim yang lain, dia ya enggak soleh. Dia buraong misalkan istilahnya ya, orangnya. Tapi masih muslim, dia punya taktik perang. Mana yang dipilih untuk menjadi panglima? Yang dipilih menjadi panglima adalah orang yang bisa taktik perangnya. Dipilih bisa taktik perangnya daripada solehnya. Kenapa? Nah, kesolehan untuk ya, pribadinya. Adapun taktik perang untuk kaum muslimin seluruhnya. Nah, maka jangan heran kalau ya, fulan, ayo pimpin kerja bakti. Kok si fulan ya yang disuruh pimpin kerja bakti? Ya. Dan si fulan kan orangnya, ah, gimana sih si fulan itu? Nah, ya, ini masalahnya apa? Ya, kerja bakti ya. Ya. Tolong difahami. Nah gitu. Ya, si fulan kan yang bisanya, tahu masalah bangunan, tahu masalah perairan, tahu masalah kelistrikan misalkan. Ya, ya dia yang ditunjuk daripada orang yang soleh. Kenapa enggak Ustaz fulan saja, ya, yang mimpin kerja baktinya? Nah, lah mungkin Ustaz fulan enggak bisa, enggak tahu, kan itu? Ya. Nah, anzilun nas manazilahum. Ya, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila an amanati ila ahliha. Ya. Baik. Berikutnya qala rahimahullah fayan fayata'ayyan an tu'addi ila ahliha tadi, maka kalau dalam masalah-masalah kepemimpinan itu harus dipastikan kita memberikannya kepada ahlinya. Ya. Wa an yuwadhifa fiha ahlal kafaati biha. Kita memberikan tugas terhadap hal itu orang yang memang punya kecukupan dalam tugasnya. Wa kullu wadhifah wa kullu wadhifatin laha akfa mukhtasun. Dan setiap tugas itu ya, memiliki kriteria-kriteria khususnya. Wa huwa dakhilun fi hadzal hadits asy-syarif. Yang seperti ini masuk dalam pembahasan hadis yang mulia yang sedang kita baca ini. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cukup insyaallah pada kesempatan kali ini. Nah, ada 2-3 fakroh lagi atau 4 fakroh, 4 paragraf insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.